بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طيب تفضل بدي لانجتين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid bab 10, menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu an awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Surah Al-An'am ayat 162-163. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasr ayat 2, wasolli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah menyebutkan kepadaku 4 kalimat. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Hadis riwayat Muslim. Tariq bin Syihab. Baik, sebentar. Jadi bab yang ke-10 ini ya adalah berkaitan tentang salah satu ibadah yang sangat penting, yaitu adzabah, menyembelih sebagai taqarrub, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Bagaimana kalau itu ditujukan kepada selain Allah? Nah, jawabannya ada dalam beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, seperti ayat di surat Al-An'am ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Ya, salatku, nusuk di sini termasuk penyembelihan tadi dalam rangka taqarrub, hidupku, matiku itu hanya untuk Allah. Berarti kalau itu ditujukan kepada selain Allah, apa hukumnya? Syirik. Ya, makanya la syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Ketika ditarahkan kepada selain Allah, maka itu masuk kategori syirik. Fasalli li rabbika wanhar, ay wanhar li rabbik juga. Nahar itu cara penyembelihan unta. Jadi bukan disembelih seperti kambing maupun sapi, namun dilukai atau ditusuk dengan pisau pada uratnya, urat lehernya ya, di pangkal leher. Kemudian dalam hadis disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis ini menyebutkan 4 macam perbuatan yang dilaknat, dan laknat itu terkadang ditujukan kepada perbuatan kufur, terkadang juga ditujukan kepada perbuatan yang tidak sampai ke tingkat kufur. Di sini yang dilaknat ada yang sampai ke tingkat kufur, ada yang tidak. Ada yang karena dia itu telah berbuat yang menjadikannya kafir, dan ada karena dia tidak melakukan sesuatu yang menjadikannya kafir. Yang pertama adalah perbuatan yang menjadikannya kafir, yakni dzabaha li ghairillah. Adapun yang kedua, man la'ana walidayhi, orang yang melaknat orang tuanya, dia akan dilaknat oleh Allah. Apakah melaknat orang tua itu perbuatan kafir yang mengeluarkan dari Islam? Itu dosa besar tapi tidak membatalkan syahadat. termasuk orang yang melindungi muhdis, pelaku kejahatan atau ahlul bid'ah. Ini juga masuk kategori dosa besar, tapi tidak menjadikan orang itu kafir. Termasuk orang yang merubah tanda-tanda bumi, misalnya garis batas tanah milik dia sampai sini dirubah, digeser, mencaplok tanah orang lain. Ini juga termasuk kabair, tapi tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Nah, Thoriq bin Shihab menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada orang masuk dalam surga karena seekor lalat, dan ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala, yang mana tidak seorang pun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu kurban. Ketika itu berkatalah mereka kepada salah seorang dari kedua orang tersebut, persembahkanlah kurban untuknya. Dia menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat kupersembahkan untuknya. Mereka pun berkata kepadanya, Abi, persembahkanlah sekalipun seekor lalat. Lalu orang itu mempersembahkan seekor lalat, dan mereka pun memperkenankannya untuk meneruskan perjalanannya. Maka dia masuk neraka karenanya. Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang lain, persembahkanlah kurban untuknya. Dia menjawab, aku tidak patut mempersembahkan suatu kurban kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian, tidak patut ya? Kurang pas itu terjemahannya. Saya tidak punya apa-apa untuk aku persembahkan. Tidak patut itu beda nanti kesannya. Laisa indi syai'un uqarribuhu. Saya tidak punya apa-apa untuk aku persembahkan, karena dia mengira harus sesuatu yang besar, yang berharga. Baik. Atau ma kuntu liuqarribu li ahadin syai'an, itu artinya aku sama sekali tidak akan. Jadi bukan patut-patutan ya. Itu terjemahan yang sangat rancu. Ma kuntu liuqarribu, aku sama sekali tidak akan mempersembahkan apapun untuk selain Allah. Ini jawaban yang tegas. Baik, akhirnya mereka penggal kepalanya ya. Iya kan? Dan dia pun masuk jannah. Nah, ini ada catatan sedikit tentang hadis ini. Kalau tadi di situ disebutkan dari Thoriq bin Shihab bahwa Rasulullah SAW bersabda begini ya. Sanadnya yang betul itu dari Thoriq bin Shihab. Thoriq bin Shihab meriwayatkan dari sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Dan Salman Al-Farisi tidak menyebutkan Rasulullah di situ. Langsung menceritakan kejadian ini. Jadi masuk kategori hadis yang mauquf, asar, atau dibilang asar mauquf. Nah, di sini al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu menukil riwayat ini apa adanya dari Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qayyim keliru dalam menukil. Jadi Salmannya enggak disebutkan, tapi malah langsung dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi yang benar ini adalah asar, bukan hadis marfu'. Dan asarnya, sanadnya sahih, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, ya, bukan dalam musnadnya, tapi dalam kitab Az-Zuhud, dan juga oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Tapi ala kulli hal, walaupun secara sanad dia tergolong mauquf, tapi maknanya ini atau dia bisa dihukumi sebagai hadis marfu', karena masalah menentukan nasib seseorang gara-gara begini masuk jannah, gara-gara begitu masuk neraka, ini bukan perkara ijtihadiyah, ini kan perkara ghaib gitu loh. Nah, ada beberapa masalah yang terkandung dalam bab ini tentang penafsiran sholat dan nusuk, ini penyembelihan. Bahwasanya itu hanya untuk Allah. Yang kedua, perintah fasalli li rabbika wanhar, ay fasalli li rabbika wanhar li rabbika aidan. Yang ketiga, al-bada'ah bil-la'nati man dhabaha li ghairillah. Ketika Nabi menjelaskan empat orang yang dilaknat, yang pertama kali adalah yang perbuatannya paling tercela. Walaupun mungkin di mata orang enggak seberapa tercela. Kalau orang disuruh menilai dengan baperan, orang melaknat orang tuanya dengan orang nyembelih untuk selain Allah. Kalau ditinjau dari ilmu toto kromo, ya, yang lebih kurang ajar siapa? Yang melaknat orang tua. Tapi bukan begitu cara menilai sesuatu, ya. Tetap penilaian itu harus dimulai dari jenis dosanya, masuk kategori apa dia. Semua dosa yang masuk kategori syirik, maka itu dosa yang nomor satu harus dibenci, dianggap terkutuk, dianggap keji, dianggap paling tercela. Jadi kita harus rubah mindset kita, kacamata kita ini harus kita rubah. Nabi tidak mungkin mendahulukan sesuatu kalau dia tidak layak untuk didahulukan, mestinya diakhirkan. Kenapa disebutkan di sini? La'anallah man dzabaha li ghairillah. Yang keempat, la'nu man la'ana walidayhi wa minhu an tal'ana walidayhi rajul fayal'anu walidayka. Maksudnya apa? Masa ada sih orang melaknat kedua orang tuanya? Kalau dia waras ya enggak lah, masa orang waras melaknat kedua orang tuanya? Artinya laknat ini tidak langsung dia lakukan, tapi dia menyebabkan kedua orang tuanya terlaknat. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, lanjutannya hadis itu ya, atau dalam hadis tentang orang yang melaknat, ayala anur rajulu walidayh, masa ya Rasulullah ada seseorang melaknat kedua orang tuanya? Ya maksudnya adalah dia melaknat orang tua orang lain, sehingga orang itu membalas dengan melaknat orang tuanya. Jadi dia menyebabkan orang tuanya terkena laknat. Ini bisa kita simpulkan bahwa orang yang menyebabkan terjadinya sesuatu itu seperti pelakunya. Orang yang menyebabkan al-mutasabbib itu bisa mendapatkan sanksi seperti pelakunya langsung. Itu hadisnya yang menjelaskan bahwa cara seseorang melaknat orang tuanya secara tidak langsung tadi, itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kelima, la'nu man awa muhditsan wa huwa ar-rajulu yuhditsu syai'an yajibu fihi haqqullah fayaltaji'u ila man yujiruhu min dzalik. Ini orang yang melindungi pelaku kejahatan yang sudah terkena vonis, atau yang selayaknya dia itu dijatuhi hukuman had, kemudian dia berlindung, mencari suaka. Nah, kalau ada yang melindungi, ini pantas untuk dilaknat. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara, yang karena perbuatan-perbuatan seperti ini menyebabkan umat itu binasa, karena keadilan tidak tegak. Kalau pelaku kejahatan itu malah dilindungi, ya, itu akan menyebabkan keadilan tidak tegak. Nabi SAW ketika Fathu Makkah, ada seorang perempuan terpandang dari suku Quraisy, dari Bani Makhzum, terkenal suka nyolong, sekaligus dia suka tidak mengembalikan pinjaman. Minjem barang, minjem perhiasan, sudah diberikan, ketika diminta kembali mengingkari, saya tidak pernah minjem sama kamu. Saya enggak pernah minjem. Buktinya apa saya minjem? Enggak ada buktinya. Sekaligus dia mencuri juga. Nah, ketika sudah dijatuhi hukuman yaitu potong tangan, orang-orang ini berat. Aduh, malu kita ini kalau perempuan dari kalangan yang terpandang ini harus dipotong tangannya. Akhirnya mereka minta tolong kepada Usamah bin Zaid agar menyampaikan kepada Rasulullah supaya Rasulullah mengcancel pelaksanaan hukuman potong tangan itu. Dikiranya kalau Usamah yang minta, kan Usamah kesayangan Rasulullah, Rasulullah akan menggugurkan. Apa kata Rasulullah? Innal ladzi ahlaka man kana qablakum kanu idza saraqa fihimud dha'if idza saraqa fihimus syarif taraku wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihil had. Yang menjadikan umat-umat sebelum kalian itu binasa, celaka, seperti orang-orang Yahudi, Nasara, celaka karena apa? Salah satunya karena tidak adil. Kalau yang mencuri itu orang yang kedudukannya mulia, keturunan orang mulia, mereka akan biarkan. Ini bentuk perlindungan. Orang-orang yang bisa menerapkan, tidak menerapkan, dibiarin. Tapi kalau yang mencuri itu orang-orang lemah, ditegakkan aturan itu. Jadi istilah sekarangnya apa? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apa kata Rasulullah? Wallahi, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah, jangankan itu si perempuan mahzumiyah, saya enggak ada kerabat apa-apa sama dia. Kalau putriku, Fatimah itu putri satu-satunya Rasulullah yang masih hidup saat Rasulullah wafat. Kenapa yang disebut Fatimah? Kok enggak Ruqayyah? Kok enggak Ummu Kulthum? Kok enggak Zainab? Sebenarnya enggak ada itu mungkin. Yang lain-lain itu ya. Dan beliau ini betapa cintanya Rasulullah kepada Fatimah. Bayangkan. Satu-satunya anak beliau masih bertahan. Seandainya pun putriku yang satu-satunya ini yang masih hidup ini. Yang bungsu lagi. Biasanya yang bungsu kan paling disayang toh. Dia mencuri. Dan dia perempuan. Kalau laki, ini perempuan pun saya akan potong tangannya. Nah, jadi itu menunjukkan tentang besarnya dosa orang yang menghalang-halangi tegaknya hukuman had yang memang sudah harus ditegakkan. Lain dengan kalau itu masih proses, belum jatuh sebagai vonis. Ini sudah divonis. Beda dengan yang sedang dalam proses. Dan dalam proses itu seperti ketika dia sedang diinterogasi tapi belum bisa dibuktikan, jadi enggak ada saksi misalnya. Dia hanya disuruh mengaku. Tapi kalau sudah ada saksi, ada bukti, dia enggak bisa mengelak. Ya, ini mau tidak mau akan dijatuhi vonis di situ. Yang keenam, la'nu man ghayyara manar al-ard wa hiya al-marasim allati tufarriqu aw tafriqu baina haqqika wa haqqi jarik fatughayyiruha bitaqdimin aw ta'khir, yaitu batas-batas yang membatasi hak kepemilikan seseorang dengan orang yang ada di sampingnya. Bisa ya, biasanya tanah ya, atau perkebunan dan semisalnya. Ini sebab seseorang memakan hartanya orang lain. Yang ketujuh, bedanya antara melaknat seseorang secara personal dengan melaknat pelaku maksiat secara umum. Itu beda. Di sini Rasulullah melaknat secara umum atau secara personal? Umum ya, karena tidak menyebutkan nama orangnya kan? Enggak. Beliau melaknat perbuatan-perbuatannya. Baik. Yang kedelapan, al-qisah al-azimah wa hiya qisatu dzubab. Jadi di sini ini yang inti ya. Ada pelajaran yang sangat besar di balik nasib orang yang mengira bahwa kalau yang dipersembahkan itu hanya seekor lalat, tidak ada masalah. Tapi kalau ayam, kambing, sapi, apalagi yang lebih berharga lagi, itu yang akan membawa masalah besar. Nah, ini salah dalam menilai. Kekejian perbuatan syirik itu tidak dilihat dari besar kecilnya yang dipersembahkan, tapi dilihat dari sisi siapa yang kau maksiati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mau sekecil apapun itu merupakan ta'zim ghairillah, pengagungan pada selain Allah. Dari sisi itu, mau lalat, mau nyamuk, mau apa, ini sudah masuk kategori ibadah yang salah alamat. Takarrub kepada selain Allah, mau pakai cara apapun. Jadi tidak mesti dia itu harus besar baru dia masuk kategori syirik. Tasi'ah kaunuhu dakhala an-nar bisababi dzalika adz-dzubab alladzi lam yaqsudhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Dia masuk neraka gara-gara lalat, padahal perbuatan itu bukan sesuatu yang dia sengaja dari awal emang ingin berbuat, bukan. Tapi dia hanya ingin melepaskan, meloloskan diri dari kejahatan mereka yang menghalang-halangnya untuk melewati perkampungan tersebut. Jadi beda. Kalau yang begini saja masih bisa terancam dan terkena siksa, apalagi yang dengan legowo dia berbuat seperti itu. Tidak ada yang maksa dia, tidak ada yang nyuruh dia, tidak ada yang ngancam dia. Dengan sukarela dia berbuat, jelas dia akan lebih layak lagi untuk disiksa oleh Allah SWT kalau tidak tobat tentunya. Al-ashirah ma'rifatu qadri syirk fi qulubil mu'minin kaifa sabara dhalika 'alal qatl wa lam yuwafiqhum 'ala tilbatihim ma'a kaunihim lam yatlubu illa al-'amal adh-dhahir. Ini buah dari tauhid yang telah mengakar. Orang kalau benar-benar bertauhid itu dia sangat belenger, apalagi ya istilahnya, sangat tidak nafsu, sangat jijik, sangat anti dengan perbuatan-perbuatan yang berbau syirik. Moh, betul-betul moh dia. Hatta dipaksa pun moh dia. Padahal mereka hanya meminta sesuatu yang zahir, tidak meminta sesuatu yang batin. Karena memang bagi dia tauhid itu sangat istimewa dalam hatinya, sangat berharga ini. Banyak manfaatnya tauhid. Dia tidak mau tukar itu dengan hal-hal yang ya apapun itu remeh. Karena bagi dia tauhid ini tidak terbeli, tidak ternilai harganya. Dhaqa apa namanya, salasatun man kunna fihi wajada bidzalika halawatal iman. Ada tiga hal yang kalau itu dijumpai pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah man kariha, orang yang tidak senang untuk kembali kafir setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran. Sebagai tidak senangnya orang yang sudah diselamatkan dari api untuk masuk lagi ke api. Dia tahu benar ini bahwa keselamatan ini hampir saja kalau dia tidak dapatkan dia hangus terbakar. Dia diselamatkan setelah merasakan betapa nikmatnya selamat dari kobaran api, mana mungkin dia mau suruh masuk api lagi. Orang yang bisa merasakan hal tersebut, betapa bahayanya kekafiran, betapa sialnya nasib orang-orang kafir, dia tidak akan melirik sedikit pun kepada perbuatan-perbuatan kufur. Dia lebih milih untuk mati daripada untuk mengucapkan kekufuran. Ya, tentunya ini hanya bisa diwujudkan oleh orang-orang yang benar-benar telah mengetahui kedudukan tauhid dan urgensinya. Baik, azan dulu. Hai, azan. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la sebelas, anna alladhi dakhala an-nar muslimun li'annahu law kana kafiran lam yakul dakhala an-nar fi dhubab. Terjemahannya apa itu? Yang masuk neraka itu muslim tadi ya, bukan orang kafir. Karena seandainya itu masuk nerakanya karena kekafirannya, bukan karena maksiat, tidak akan dikatakan masuk neraka gara-gara lalat. Kan itu dakhalan nar fi dzubab, dakhalan nar masuk neraka fi bisa babi dzubab, gara-gara seekor lalat. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh muslim. Wallahu alam, mungkin ya, mungkin ini adalah syariat umat terdahulu, syariat umat yang terdahulu. Emang kan dari awal disebutkan apa? Enggak disebutkan ya. Ini terjadi di masa siapa enggak disebutkan. Dan memang umat-umat terdahulu itu bisa dibilang tidak mendapatkan rukhsah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang zahirnya kufur. Ketika Nabi SAW dikeluhkan oleh sahabat Khabbab bin Al-Arad sebelum hijrah ini, masih di Mekah, dan mulai orang-orang musyrik itu beringas dalam menyiksa orang-orang muslim yang lemah, budak-budak ya. Itu disiksa dengan siksaan-siksaan yang tidak berperi kemanusiaan. Salah satunya adalah Khabbab itu sendiri. Dia datang mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah, doakan, mintakan kepada Allah agar menolong umatmu dari kekejaman musuh-musuhnya. Nabi langsung komentar apa? Innahu man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, jadi umat yang sebelum kalian itu, bagaimana ujian keimanan yang mereka hadapi, ada yang dagingnya itu dikupas dari tulangnya dengan menggunakan sisir besi. Bayangkan sisir besi ditusukkan ke dalam daging hidup-hidup ini, kemudian dikupas. Ada lagi yang digergaji dari tengah-tengah kepalanya sampai terbelah menjadi dua. Dan itu tidak memalingkan mereka dari agama mereka. Wallahu alam, agaknya peristiwa ini pun juga terjadi atau dialami oleh umat sebelum kita sebagai bentuk cerminan bahwasanya orang beriman itu pasti akan diuji keimanannya. Kebetulan karena Allah mengetahui lemahnya iman kita, kekurang sabaran kita, maka kita diberi rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dipaksa untuk melakukan sesuatu secara zahir atau mengucapkan sesuatu secara lisan yang itu dalam kondisi normal hukumnya kufur murtad, maka dalam kondisi terpaksa Allah maafkan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man radiya man syaraha bil kufri sadran fa alaihi ghadabu min Allah. Tapi kalau sampai hatinya itu merasa lega, lapang untuk berbuat kufur atau berkata kufur, dia yang akan diadab oleh Allah. Tapi kalau hatinya ini mukrah, terpaksa, dia tidak senang, cuma dia tidak sanggup juga untuk menghadapi ancaman itu, paksa, tekanan itu, siksaan itu, dia boleh secara zahir dia mengatakan atau melakukan kekufuran, tetapi secara batin dia mengingkari. Allah alam, itu barangkali yang dimaksud supaya tidak terjadi kontradiksi dengan dalil-dalil yang lain di mana yang mukrah itu tidak dihukum oleh Allah. Rufi'al karena manat at-taklif dalam syariat kita yang menjadi tolok ukur orang ini terkena perintah atau terkena larangan adalah al-ikhtiar, adanya dia sendiri yang memilih untuk berbuat seperti itu. Karena kalau statusnya dia dipaksa, dia kehilangan pilihannya, terangkat darinya status mukallaf. Ya, terangkat darinya status mukallaf. Orang yang dipaksa untuk berzina, ya dia tidak terkena hukuman orang yang dipaksa untuk ini, dipaksa untuk itu, enggak terkena. Tayyib. Ats-tsaniyah 'asyrah fihi syahidun lil haditsish shahih al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dzalik. Ini merupakan dalil yang menguatkan makna yang terkandung dalam hadis yang sahih bahwa jannah itu terkadang dekat banget dengan kalian, bahkan lebih dekat dari tali sandalnya. Dan neraka juga kadang-kadang seperti itu. Artinya yang menjadikan seseorang itu masuk jannah kadang-kadang perbuatan yang sepele di mata orang yang tidak faham. Ada kalanya yang menjadikan seseorang itu celaka dan harus masuk neraka juga perbuatan yang sepele juga. Salisata asyrah ma'rifatu anna amalal qalbi huwal maqsudul a'zam hatta inda abadatil awthan. Kita harus paham bahwa amalul qalb itu perbuatan hati seperti pengagungan. Dalam konteks ini adalah pengagungan. Itu yang menjadi tujuan utama para penyembah berhala. Bukan sesajennya itu sendiri, bukan. Dari inti dari mempersembahkan sesuatu itu adalah adanya pengagungan dalam hati dia kepada apa yang diagungkan olehnya tadi. Bukan berapa nilai saja, enggak seberapa nilainya. Seekor ayam berapa sih nilainya? Enggak seberapa. Tapi yang menjadikan dia itu berat adalah ta'zimnya tadi yang menyertai perbuatan itu. Baik. Berikutnya. Baca agak cepat. Setelah menyembelih binatang dengan niat karena Allah dilarang dilakukan di tempat yang diperkenankan untuk menyembelih binatang bukan karena Allah. Ya, jadi larangan menyembelih di tempat yang digunakan untuk menyembelih untuk selain Allah. Nah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai 108 yang artinya, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Poinnya di sini, jangan kamu sholat di masjid itu selama-lamanya. Masjid loh ini yang dibahas. Karena apa? Masjid itu dari awal didesain untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, kau jangan sholat di situ, kata Allah kepada nabinya. Terus? Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa atau masjid Kuba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Jadi harusnya yang kamu jadikan sebagai tempat sholatmu adalah masjid yang memang dari awal tujuan pendiriannya itu untuk ketakwaan kepada Allah. Taib. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Al-ayah ya, di naskah anak singkat, cuman diambil intinya, maudhi'u syahidnya saja. Pindah ke hadis. Sabiq ad-Dahhak. Sabiq ibnu Dhahhak. Sabiq ibnu Dhahhak. Radhiyallahu anhu menuturkan, ada seseorang yang bernazar akan menyembelih seekor unta di Buana. Nama tempat itu ya, Buana. Lalu orang itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun bertanya. Maksudnya boleh enggak saya penuhi nazar saya gitu loh. Saya mau nyembelih di tempat namanya Buana. Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Apakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, Dan apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Mereka menjawab, tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, penuhilah nazarmu itu, karena sesungguhnya tidak ada pemenuhan sesuatu nazar dalam bermaksiat kepada Allah dan pada perkara yang di luar hak milik seseorang. Yeah. Nah, ini juga menunjukkan ini salah satu dalil dari sekian banyak dalil bagaimana Rasulullah SAW itu berusaha sekuat tenaga untuk menutup semua celah yang bisa menyeret umatnya lambat laun kepada perbuatan syirik. Ini yang ditanyakan apa di sini? Mau nyembelih, mau memenuhi nazar, itu kan amal soleh toh. Orang nazar mau nyembelih unta karena Allah tentunya di sini, ya, di sebuah tempat namanya Buwana. Ya kebetulan aja dia menentukan tempatnya namanya Buwana. Ya Allah, aku bernazar akan menyembelih unta ya, dalam rangka taqarrub kepadamu di tempat yang namanya Buwana. Nazarnya lillahi ta'ala, itu masuk amal soleh. Tapi Nabi tidak langsung mengiyakan. Ditanya dulu, itu tempat itu tempat apa itu? Biasa dijadikan tempat orang-orang jahiliyah untuk nyembelih atau tidak? Oh enggak ya Rasulullah, enggak. Sebentar, belum selesai. Mereka biasa merayakan hari raya mereka di sana enggak? Enggak juga. Steril berarti ya. Steril. Nah, silakan sembelih di sana. Padahal seandainya pun orang ini menyembelih di tempat itu, apakah serta-merta dia berbuat syirik akbar? Tidak. Tapi Nabi gak mau ada kesan orang yang muslim ini melakukan sesuatu yang mirip dengan perbuatannya orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Dan gak mau juga ada kesan tempat itu memiliki nilai lebih karena dulu menjadi tempat ajang perayaan di zaman jahiliyah. Jadi pemilihan tempat sampai diperhatikan sama Rasulullah. Jangan sampai tempat yang kau pilih ini juga tempat yang dipilih oleh orang-orang jahiliyah. Walaupun dalam pelaksanaan sesuatu yang berbeda. Supaya tidak terkesan engkau ikut merayakan di situ, padahal engkau tidak punya niat sama sekali seperti itu. Jangan apa namanya, kalau sudah steril tidak ada kekhawatiran mengarah ke syirik sama sekali, maka penuhi nazarmu, karena tidak ada kewajiban memenuhi nazar bagi atau dalam hal-hal yang mengandung unsur maksiat atau yang memang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ada beberapa masail ya, nanti kita bahas setelah salat isya. Kita salat dulu. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita langsung lanjutkan aja ke masail ya. Masalah al-ula, tafsir qawlihi la takum fihi abadan. Jangan kau wahai Rasulullah SAW sholat di masjid yang dari awal tujuan pembangunannya itu sudah gak benar itu. Selamanya jangan sholat di situ. Padahal sholat itu kan ibadah ya. Ibadah, min afdalil ibadah. Tapi karena tempatnya itu tempat yang dari awal dibangun untuk tujuan maksiat, jangan kau sholat di situ. Karena dikhawatirkan nanti sholatmu di situ wahai Rasulullah SAW dinilai sebagai bentuk dukungan kepada para pembangun tempat yang dari awal niat mereka bukan niat yang baik. sehingga orang-orang yang lain pun akan terdorong untuk mengikutimu, mereka akan ikut sholat di situ juga. Yang kedua, anil maksiat kotu asir fil ardi wa kadzalikal ta'ah. Perbuatan maksiat itu bisa memberikan pengaruh pada lokasi. Demikian juga ketaatan bisa memberikan pengaruh kepada lokasinya. Tempat-tempat yang biasa dipakai untuk maksiat menjadi tempat-tempat yang tercela, tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pasar. Ahabbul biqa'i lillah masajiduha wa abghadul biqa'i lillah aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasar. Kenapa? Karena biasanya pasar itu merupakan tempat yang sering terjadi maksiat di sana. Maksiat mengurangi timbangan, mengurangi takaran, bersumpah untuk melariskan barang, menyembunyikan aib barang, an-najash. Najash itu kalau pasarnya bersifat lelang, nanti dia berkong kali kong dengan sejumlah orang yang hadir di tempat pelelangan. Tujuannya nawar dengan harga lebih tinggi, bukan karena mau beli, tapi supaya pembeli yang memang niat untuk beli itu terpaksa untuk naikkan harga lagi. Ini kan maksiat juga. Oleh karena itu menjadi tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika pasar itu sesuatu yang enggak bisa dihindari, mau enggak mau orang butuh untuk masuk pasar, maka ini tidak dilarang untuk masuk pasar. Justru Allah membuka peluang lain. Kalau kamu di pasar bisa banyak mengingat Allah, lebih besar pahalanya dibandingkan kalau di masjid. Nah, di masjid kondusif memang. Jadi itu merupakan salah satu pengaruh maksiat terhadap tempat. Rabdul mas'alah, yang ketiga, rabdul mas'alah al-mushkilah ilal mas'alatil wadihah liyazulal ishkal. Kalau ada masalah yang itu masih muskil, tidak jelas, dilematis, atau banyak dampaknya yang akan dikhawatirkan, dampak negatifnya itu, maka sudahlah kita beralih saja kepada hal-hal yang jelas. Itu tempat apa itu? Wah, ini tempat ya dulu ya pernah buat anak juga, pindah aja, pindah, jangan di situ. Kan masih banyak tempat-tempat lain untuk beribadah, masih banyak tempat lain yang bisa digunakan untuk sholat, daripada sholat di tempat yang bisa berpotensi menyesatkan orang lain. Ya, mungkin termasuk di sini sholat di tempat yang di situ ada kuburannya. Kalau ada masjid yang bersih dari kuburan, walaupun mungkin kurang nyaman, ada juga masjid yang nyaman, mandinya gratis, ya, enggak pernah tutup 24 jam, menginap juga bisa di situ misalnya. Full AC, disediai minuman hangat pula. Tapi di situ ada kuburannya. Jangan sekali-kali sholat di situ. Karena sholatnya seseorang di situ akan menjadikan masjid ini semakin ramai. Dan memang itu mungkin sengaja dibikin nyaman untuk mengundang. Ini termasuk salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang disebutkan oleh al-mu'allif dalam bab ini. Sadisah, al-khamisah, afan ar-rabi'ah, istifsalul mufti idza ihtaja ila dhalik. Orang yang sedang dimintai fatwa itu terkadang dia harus balik bertanya kepada si peminta fatwa, karena fatwa itu menyesuaikan dengan hakikat dari yang ditanyakan, atau dengan mulabasatul umur, dengan hal-hal yang mengitari masalah itu yang belum jelas. Pertanyaannya itu di dikaitkan dengan sebuah tempat. Kalau pertanyaannya, saya pernah bernadar untuk nyembelih unta, saya penuhi enggak? Penuhi. Tapi karena dikaitkan dengan tempat, ini tempat apa ini? Nabi belum tahu. Tempat apa ini? Kenapa kok Anda hanya menadarkan di situ? Ada apa? Nah, jadi seorang mufti itu harus waspada, harus punya kejelian dalam membaca hakikat dari sebuah pertanyaan. Musibah itu kadang-kadang muncul ketika sesuatu yang perlu ditafsir dijawab secara umum, padahal ada perinciannya. Demikian juga sesuatu yang bersifat umum hanya diterapkan pada satu kasus saja. Dia mengabaikan bahwa ini maksudnya umum, bukan kasuistik. Itu yang sering menjadikan fatwa itu tidak tepat mengenai sasaran. Ima dia berdalil dengan sesuatu yang sifatnya umum pada sesuatu yang sifatnya sangat kasuistik, yang hukumnya tidak bisa dihukumi secara umum, atau sebaliknya. Ya. Al-khamisah jawazu takhsisil buq'ah bin nadri idha khala minal mawani'. Bolehnya mengkhususkan nazar itu untuk dilakukan di suatu tempat dengan syarat tidak ada penghalang-penghalang untuk pemenuhan nazar. Penghalang-penghalang tadi seperti jangan ada unsur ikut meramaikan tempat yang pernah jadi ajang perayaan jahiliyah, ya, atau tempat ritual orang-orang jahiliyah. Jahiliyah itu adalah paganis dan semua bentuk kekafiran itu semua masuk kategori jahiliyah. Salisa al-man' minhu idza kana fihi wathanun min awthan al-jahiliyah walau ba'da zawalihi. Ini penting. Larangan melakukan nazar di suatu tempat kalau tempat itu pernah dijumpai padanya berhala walaupun sudah tidak ada lagi. Subhanallah. Sudah tidak ada pernah. Iya, tapi dulu pernah ada di situ. Jangan. Nanti itu lama-lama akan menghidupkan kembali. Sudah. Cari tempat lain. Bumi Allah luas. Ada apa harus di tempat-tempat seperti itu? Ya. Memang masalah tauhid ini harus benar-benar diproteksi, ditutup semua celah-celahnya. Ini tugas utama para nabi dan rasul memang seperti ini. Ya. Mereka habiskan umur mereka untuk memproteksi umat dari semua celah, dan mereka tidak eman-eman untuk mengorbankan apapun demi melindungi ini. Saya pernah cerita nggak tentang penemuan jasad Nabi pernah, ya, Nabi Daniel, ya, itu salah satunya. Demikian juga tentang pohon yang dianggap sebagai tempat terjadinya Bai'atul Ridwan. Ya. Orang-orang pada datang ke sana jadi objek wisata. Pohon apa ini? Ini pohon tempat terjadinya Bai'atul Ridwan. Sampai kepada Umar, tebang. Enggak urusan. Tebang. Itu tebang. Baik. Al-man' minhu idza kana fi 'idun min a'yadihim walau ba'da zawali. Demikian juga larangan melakukan nazar di suatu tempat. Nazar ini hanya contoh kasus, ya. Ibadah-ibadah yang lain yang memiliki potensi untuk dianggap sebagai bentuk pengagungan terhadap suatu tempat juga enggak boleh dilakukan di tempat-tempat yang dulu pernah menjadi tempat perayaan. Perayaan jahiliyah. Al-thaminah annahu la yajuzul wafa' bima nadhara fi tilkal buq'ah li'annahu nadhru ma'siyatin. Tidak boleh memenuhi nazar yang dilakukan di tempat yang pernah menjadi tempat perayaan jahiliyah atau pernah ada berhalanya, karena itu adalah nazar yang mengandung unsur maksiat. Cuman saya jadi terpikir, kalau gereja dibeli kemudian dirubah menjadi masjid, bagaimana hukumnya? Hah? Hagia Sophia atau yang lain ya? Ya, boleh nggak itu? Apakah ini juga bisa berlaku dalam kasus seperti itu? Bisa nggak? Berlaku juga? Iya. Dalilnya berlaku juga. Antum diprotes sama orang-orang Turki nanti. Allahu a'lam ya, kalau kasusnya itu dirubah benar-benar menjadi masjid, ya mungkin dilihat dari maslahat dan madharatnya. Ketika tidak memungkinkan bagi kaum muslimin di tempat itu untuk memiliki tempat ibadah kecuali dengan membeli gereja-gereja yang sudah ditinggalkan oleh jemaatnya, dan setelah dibeli dirubah total, tidak lagi memiliki atribut atau kesan seperti gereja, ya ini kita terbentur pada dua madharat. Madharat membiarkan kaum muslimin tidak punya masjid sebagai pusat kegiatan mereka. Tidak cuma ibadah-ibadah mahdhar, kan masjid itu juga pusat kajian, buat pusat nerima tamu, pusat hubungan apa namanya, aktivitas sosial. Ini besar sekali madharatnya kalau tetap seperti itu. Mau jumatan di mana? Masa di jalan jumatannya? Kemudian nanti ingin mengadakan kajian-kajian ilmiah, di mana itu bisa dilakukan? Sedangkan di tempat-tempat lain mungkin, ini saya tidak tahu bagaimana peraturannya loh ya, tapi kalau memang terbenturkan kepada dua opsi, kalau nggak dibeli kemudian dirombak, ya nggak bisa punya masjid karena mungkin biayanya terlalu mahal atau tidak ada izin yang akan dikeluarkan oleh pemerintah kafir untuk membuat tempat ibadah baru, misal saja misal, maka ya itu menjadi ada kelonggaran di situ. Baik. At-tasi'ah al-hadar min musyabahati al-musyrikin fi a'yadihim walau lam yaqsidhu. Waspada dari tingkah laku tindakan yang mengandung unsur tiru-tiru orang musyrik dalam hari raya mereka, walaupun dia sendiri tidak bermaksud untuk meniru. Subhanallah. Jadi masalah tasyabuh itu tidak harus dengan niat tasyabuh. Nah, walaupun niatnya enggak tasyabuh sama sekali, tapi kalau tingkah lakumu itu mengandung unsur tiru-tiru dengan sesuatu yang menjadi ciri khas orang musyrik. Ciri khasnya dari sisi mana? Tempat. Dari sisi tempat adalah tempat yang memang biasa digunakan oleh orang-orang musyrik dulu. Dari sisi ini, bukan dari sisi niatnya. Tidak ada niat untuk berbuat syirik sama sekali ketika itu. Ya, nah, ini harus diwaspadai. Apalagi kalau ada niat untuk tasyabuh, maka lebih berat lagi dosanya. Ada yang namanya tasyabuh, ada yang namanya mukhalafah. Wah, ini lebih istimewa lagi. Mukhalafah itu adalah tampil beda, walaupun ketika dia tampil sama tidak berarti tasyabuh. Nabi SAW dalam hadis yang muttafaq alaih mengatakan, innal yahud la yasbuhun fakhalifuhum. Orang-orang Yahudi itu tidak suka nyemir uban mereka. Kalian jangan kayak gitu. Semir ubannya. Sekarang orang beruban, apa itu merupakan ciri khas penganut agama tertentu beruban itu? Enggak kan? Muslim, kafir, ateis, orang gila, orang waras, di waktunya beruban dia beruban. Itu bukan atas pilihan dia untuk beruban, ya kan? Tapi selagi kalian bisa untuk tidak sama dengan mereka, walaupun persamaannya bukan persamaan dalam sesuatu yang menjadi ciri khas mereka. Kalau kalian bisa tidak sama, jangan sama. Khalifuhum. Nah, dari hadis ini Syekh Al-Albani memberikan kias seperti pakai jam tangan. Pakai jam tangan memang tasyabuh. Tasyabuh enggak? Enggak. Karena yang pakai jam tangan enggak cuma orang kafir, muslim ya pakai jam tangan. Itu bukan ciri khas kekafiran, bukan. Tapi biasanya orang kafir pakai jam tangan di tangan kiri, ya. Bisa enggak kita pindah ke kanan? Bisa. Pindah ke kanan. Ayo pindah ke kanan. Karena dia itu pakainya di kanan ya. Enggak pernah di kiri. Walaupun cuma pakai jam tangan, antum dapat pahala karena antum melakukan mukhalafah, menyelisih, membedai. Dan ini ada pengaruh kepada apa yang akan ada di hatinya itu. Kalau zahirnya sudah beda, hati beda lebih mudah. Tapi kalau zahirnya mirip, lama-lama nanti dalamnya mirip. Itu sudah sunnatullah itu. Orang lebih senang kepada orang yang sepintas mirip. Kalau antum nih misalnya, contoh real yang semua orang pasti bisa menerima ini. Antum pergi ke Eropa sana, landing di sebuah negara yang jauh merapat ke arah kutub utara sana. Sepanjang jalan isinya orang bule. Ketemu satu hidungnya rotok belesan, kulitnya gelap, kulitnya sawo matang. Antum seneng gak? Seneng. Orang Indonesia ini. Dari tadi saya gak ketemu orang kayak gini, sekarang ketemu orang kayak gini, antum akan merapat ke dia. Walaupun belum tentu luar dalam sama. Emang manusia itu cenderung untuk bergabung dengan orang-orang yang memiliki kesamaan secara penampilan dengan dia. Sama-sama mahasiswa akan kumpul dengan mahasiswa, dosen kumpul sama dosen. Antum lebih nyaman kumpul sama mahasiswa daripada sama dosen. Nah itu sudah fitrah manusia. Oleh karena itu, ketika seseorang bisa mempertahankan perbedaan lahiriahnya, maka dia akan lebih mudah untuk menjaga batinnya. Ketika lahiriah itu luntur, lambat laun batinnya pun akan luntur. Tidak ada bedanya kok. Saya juga pakai ini, dia pakai itu. Saya makan spaghetti, dia makan spaghetti. Hari Minggu libur, hari Minggu libur. Apalagi jam tangannya sebelah kiri, ini juga sebelah kiri. Makannya pakai sendok dan garpu, juga pakai sendok dan garpu. Pakainya jas. Lama-lama nanti mudah untuk mengikuti pola pikir mereka, karena banyak sekali kemiripan. Atau minimal pengingkaran dia menjadi lemah. Dulunya dia kencang mengingkari karena banyak kemiripan. Malu dia, masa saya ngingkari, oh saya banyak miripnya sama dia kok. Nah ini sudah merupakan kekalahan secara ideologi. Ideologinya mulai terkikis. Lama-lama kalau sudah tidak diingkari, jadi ma'ruf. Baik. Al-ashirah la nadhra fi ma'siyatin. Tidak boleh ada nazar yang dipenuhi kalau mengandung maksiat. Al-hadiyat al-ashirah. Walaupun maksiatnya tidak langsung tadi ya, karena kronologi hadis ini adalah bukan perbuatan maksiat yang akan dilakukan, tapi perbuatan taat di tempat maksiat. Dan maksiatnya adalah maksiat yang kaitannya dengan akidah, bukan semata-mata perbuatan maksiat biasa. Ya, kalau maksiat biasa tidak ada sangkut pautnya dengan akidah, ya seperti dulu pernah ada orang minum khamer di situ sudah digusur. Sekedar tempat-tempat maksiat seperti itu bukan kaitannya dengan perayaan hari raya, itu kan masuk ibadah, apa, masuk sesuatu yang mengandung unsur ta'zim. Kenapa dirayakan? Karena diagungkan hari itu. Kenapa orang menyembelih di situ? Karena ada pengagungan terhadap selain Allah. Ini lebih diwaspadai daripada sekedar tempat maksiat. Kalau maksiat-maksiat yang tidak ada sangkut pautnya dengan akidah seperti itu, maka tempatnya tidak menjadi mutlak terlarang. Al-hadits asyar la nadra li ibni Adam fi ma la yamlik. Demikian juga nazar yang tidak bisa diwujudkan, tidak perlu diwujudkan. Terus bagaimana? Ya tinggal dikafarati. Ya, nazarnya tidak mungkin diwujudkan, ya sudah, dibayar dengan kafarah seperti kafaratnya orang yang melanggar sumpahnya. Allah Ta'ala alam. Banyak sekali tanya. Apakah orang yang pernah melaknat kita akan terjadi pada kita yang orang itu katakan, misalnya menyumpahi sesuatu yang buruk kepada kita karena kita saat itu ada perselisihan? Tergantung ya, kalau itu bagian dari mendoakan orang yang zalim, ya bisa. Menyumpahi itu tendensinya apa? Dia dizalimi, kemudian dia mendoakan sesuatu yang buruk, bisa, bisa terjadi. Jadi kalau sekedar emosi yang tidak berdasarkan apa-apa, bukan karena dizalimi, dua-duanya zalim, kemudian saling ngumpat, insyaallah tidak. Pada zaman Nabi terdapat sahabat yang dipaksa kafir namun hatinya tetap berpegang teguh dengan Islam. Apakah ada korelasi dengan hadis tentang kis tentang apa ini? Kias apa? Lah, apa ini? Tidak jelasnya. Itu bisa baca enggak ini? Tentang apa? Lalat. Oh, lalat. Kayak dokter yang nulis. Hah? Bukan ya? Bukan. Apakah ada korelasi antara hadis orang yang dipaksa dengan lalat tersebut? Ya, korelasinya mungkin, tapi gak dari semua sisi ya. Ada sisi bahayanya, dosa-dosa syirik itu jelas. Tapi kalau di kita ada dispensasi buat orang yang memang benar-benar terpaksa, dia boleh melakukan sesuatu yang zahirnya, secara zahir saja, tapi batinnya tetap menolak. Tapi ada dosa yang itu bukan dosa syirik, dan walaupun dipaksa dia tetap tidak boleh. Yaitu kalau seseorang dipaksa untuk membunuh sesama muslim, kalau tidak mau bunuh, dia yang dibunuh, tetap dia tidak boleh bunuh saudaranya. Padahal membunuh itu bukan dosa syirik, tapi dia tidak boleh menyelamatkan nyawanya dengan mengorbankan nyawa orang lain, karena nyawa sesama muslim itu setara. Al-mu'minun al-muslimun tatakafa'u dima'uhum. Darah setiap muslim itu setara, tidak ada yang darahnya lebih mahal. Walaupun yang ini ahli maksiat, yang itu ahli ibadah, sama. Selagi masih muslim, sama. Jadi ada paksaan tertentu yang dia tidak boleh beralasan dengan saya kan terpaksa. Oh, gak bisa. Karena kalau Anda berbuat syirik, itu Anda tidak merugikan orang lain. Gak ada orang yang Anda jadikan korban di sini. Ya kan, gak bisa dikiaskan dengan bolehnya orang yang dipaksa untuk berbuat syirik atau untuk minum khamr dengan orang yang dipaksa untuk membunuh orang lain. Tapi apakah berarti paksaan itu tetap harus apakah berarti ancaman itu tidak boleh ditolak kalau umat yang terdahulu wallahu alam nampaknya tidak diberi kelonggaran untuk istilahnya tadi ya itu pura-pura, sedangkan kita diberi kelonggaran illa antartu minhum tuqada wa yuhadzirukumullahu nafsa, kecuali kalau perbuatan itu adalah dalam rangka pura-pura saja. Di kampung ana setiap satu tahun atau pada bulan lahiran Rasulullah pasti menyembelih ayam buat ritual yang di dalamnya ada zikir bareng-bareng, dan itu dilakukan juga pada tahun baru Islam, judulnya mapat tanggal ya, mapat tanggal, jemput tanggal. Apa itu dibolehkan? Tidak dibolehkan, karena ini jelas bid'ah. Takarrub menyembelih ayam, zikir, itu semua ibadah. Pengkhususan ibadah pada waktu tertentu atau tempat tertentu atau dalam rangka tertentu yang itu semua tidak ada dalilnya, itu berarti bid'ah. Tahun baru Islam itu juga bukan alasan untuk melakukan ibadah tertentu, karena yang namanya tahun baru itu kan pergantian bulan-bulan hijriah selesai, balik lagi ke awal lagi. Walaupun namanya dulu di masa Rasulullah bukan tahun 1 hijriah, tahun 2 hijriah, di masa Rasulullah bulan-bulan itu sudah ada Muharram, Safar, Syawal, Safar, Rabiul Awal, dan terusnya sampai Dzulhijjah, selesai Dzulhijjah balik lagi ke Muharram lagi. Walaupun belum ditang, belum dinomori, penomoran itu kan di zaman Umar bin Khattab kan. Jadi Rasulullah sudah melewati berbagai atau beberapa kali pergantian tahun sejak beliau mendakwahkan Islam. Lewati enggak? Lewati. Nama tahun, nama bulannya kan itu-itu juga gitu. Jadi tahun baru itu dilewati oleh Rasulullah, tahun baru hijriah itu dilewati, tapi Nabi tidak melakukan apa-apa. Tidak ada perintah nanti besok tanggal 1 hijriah, tanggal 1 Muharram, ayo kalian keluarkan unta-unta terbaik kalian, kalian arak. Tidak ada perintah itu sama sekali. Mereka punya unta, naik kebo emang tidak punya ya, sapi punya. Ya, sapi punya, tapi tidak pernah digitukan sapinya ketika tanggal 1 Muharram. Jadi bukan alasan, bukan sesuatu yang menjadi alasan untuk diistimewakan, sehingga tidak boleh ada perlakuan istimewa pada tanggal tersebut. Apakah ada dalil tentang sholat sunnah dengan berpindah tempat, bertukar dengan sampingnya? Dalilnya sifatnya umum. Kalau dalil sifatnya khusus, saya belum tahu ada apa tidak. Saya tidak menafikan ya, tapi saya tidak tahu ada apa tidak dalil yang secara khusus nyuruh kita untuk geser. Tapi kalau dalil secara umum adalah bahwa bumi itu akan menceritakan apa yang terjadi di atasnya. Yaumaidin tuhadditsu akhbaraha, tuhadditsu itu kaitannya dengan ayat sebelumnya, wa akhrajatil ardu azqalaha wa qala insanu malaha yaumaidin tuhadditsu al-ard tuhadditsu, menceritakan akhbarnya, kabar-kabarnya, maksudnya semua perbuatan taat dan maksiat yang terjadi di atas permukaannya diceritakan, sehingga tempat-tempat yang pernah digunakan untuk ibadah juga akan menjadi saksi di situ. Sehingga kalau kita banyak pindah-pindah, tapi untuk sholat sunnah, jangan untuk sholat wajib. Sholat wajib tetap sholat awal. Sholat awal. Jangan sholat awal. Sholat awal terus, nanti sholat awal tok yang jadi saksi. Oh, ini lain. Kalau sunnah itu sholat di mana aja nggak apa-apa. Sholat tahiyatul masjid misalnya, ya, cari sutra mau di tengah mau di depan, tidak ada fadilah khusus untuk tahiyatul masjid. Mau di mana yang penting, kalau sholat fardu, usahakan sholat awal. Itu mungkin yang menjadi dalil ya. Tapi kalau secara spesifik saya tidak tahu dalilnya apa. Apakah semua fermentasi itu haram? Nah, enggak. Karena Nabi yang diminum oleh Rasulullah SAW itu juga melalui proses fermentasi. Ya. Apakah makanan yang difermentasi lebih dari 24 jam bisa dikatakan fermentasi? Lupi itu nih pertanyaannya. Sudah jelas tuh ya. Apakah makanan yang difermentasi lebih dari 24 jam bisa dikatakan fermentasi? Ini kayaknya lagi ngadepin ujian. Jika saya mendiamkan adonan roti lebih dari 24 jam, apa itu bisa dikatakan fermentasi? Ya Anda pakai ragi enggak? Tapi biasanya ya, karbohidrat atau yang mengandung gula itu nanti kalau dibiarkan aja itu kan banyak jamur yang bercebaran di udara, sehingga tetap terjadi fermentasi walaupun mungkin tidak secepat yang memang diberi ragi. Saya enggak tahu bisa enggak secara ilmu kimia cuma dibiarkan saja adonan itu enggak pakai fermipan dan yang semisalnya dia ragi-ragi itu bisa ngembang apa tidak, saya enggak tahu. Tapi kalau misalnya seperti apa yang pernah dibuat air direndam apa kurma direndam pakai air dibiarkan tak, itu fermentasi memang. Fermentasi walaupun kita tidak menambahkan ragi sama sekali, ya, dari udara itu sudah tersebar banyak spora yang bisa memicu terjadinya fermentasi. Tapi kalau adonan padat saya tidak tahu. Jadi yang bermasalah itu bukan fermentasinya, tapi hasilnya apa. Hasilnya itu khamr atau bukan? Kalau hasilnya khamr, haram. Tapi kalau fermentasi menghasilkan tempe, atau mengharamkan tempe, itu ya fermentasi juga itu. Ya, fermentasi. Jadi tidak bisa diharamkan untuk tempe. Ustaz sebelumnya saya mohon maaf. Ada apa kok mohon maaf? Mau bertanya, bolehkah kita menjual bahan kue kepada orang yang biasa membuat kue ulang tahun? Kalau mau ngati-hati, mau berhati-hati, silakan, gak usah dijuali. Tapi saya tidak katakan itu haram menjual bahan kue kepada orang yang mau membuat kue ulang tahun. Karena mungkin pernah saya sebutkan ya, bentuk ta'awun itu kan ada 4 macam. Ada ta'awun alal ismi wal udwan yang niatnya memang untuk menolong terjadinya perbuatan dosa, dan bentuk pertolongannya bisa langsung dipakai maksiat. Contohnya apa? Apa contohnya? Memberi khamr kepada orang yang mau mabuk dengan tujuan supaya dibuat mabuk-mabukan. Jelas, tujuan dia menolong, barangnya langsung dipakai maksiat bisa haram. Yang kedua, enggak tahu. Bentuk ta'awun yang kedua, ada niat untuk menolong, tapi bentuk pertolongannya tidak langsung bisa dipakai maksiat. Contohnya yang mau mabuk tadi dia tidak punya homer, tidak dikasih homer, tapi dikasih duit untuk beli homer. Duit kan tidak bisa langsung dipakai maksiat, harus ditukar dulu toh. Nah, tapi karena ada niat untuk disalahgunakan, haram juga. Kondisi yang ketiga, logika aja, gampang. Masa aku nggak bisa sih nebak apa? Nggak ada niat, tapi jangan mencolot dulu. Tidak ada niat, tapi pertolongannya bisa langsung dipakai maksiat. Contohnya orang jualan barang-barang yang mengandung manfaat haram. Tujuan dia jualan untuk apa? Saya mau cari untung aja. Saya tidak bermaksud memfasilitasi orang untuk maksiat. Saya jualan misalnya ruko. Bukan ruko. Saya jualan alat musik. Kata orang ini ya, bukan saya. Kata orang ini, saya jualan alat musik. Alat musik jelas manfaatnya haram. Saya jualan apa misalnya? Patung. Patung jelas manfaatnya haram. Majalah-majalah porno, VCD porno, homer, ya, alat-alat untuk berjudi, kasino, meja kasino dan lain sebagainya, dadu, apa? Kartu remi. Ya, kartu remi. Remi setuju enggak, Dok? Setuju enggak? Remi itu termasuk suatu yang dipakai untuk maksiat. Ya bisa ya, bisa enggak. Cuman dipakai buat main-mainan tok, enggak ada unsur judinya ya, mungkin enggak sama dengan kalau emang dipakai untuk judi. Al-muhim seperti itulah profesi dia. Tapi tujuan dia, saya enggak urusan mau dibeli, mau dibuang homernya, mau dibuat apa misalnya ngairi sawah itu homer, yang penting laku barangnya. Ya, itu majalah porno dibeli kemudian dilebur lagi, didaur ulang, saya enggak apa-apa, saya enggak ngurus. Yang penting saya dapat untung. Itu gitar orgen harganya mahal, habis dibeli mau dibuat apa misalnya? Buat kayu bakar, tidak masalah, yang penting laku barangnya. Ya, ini apa hukumnya? Haram juga. Karena ketika Allah mengharamkan sesuatu karena dia memiliki manfaat yang haram, maka uang hasil penjualannya pun ikut haram. Makanya syarat sahnya jual beli itu bahwa produk yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat yang mubah secara mutlak. Mubah secara mutlak itu bukan mubah dalam kondisi tertentu saja, enggak. Contohnya bangkai. Bangkai buat orang yang kepepet, hampir mati kelaparan, halal enggak? Halal. Tapi boleh jualan bangkai? Enggak boleh. Walaupun tujuannya saya hanya menjual bangkai kepada orang yang mau kelaparan, yang mau mati ini, enggak boleh tetap. Harus mubah secara mutlak. Dalam semua kondisi mubah. Yang mau kelaparan, enggak kelaparan, mubah. Nasi, makanan, kertas, buku, ya, alat tulis, misalnya itulah. Bahan bakar. Kecuali ketika disalahgunakan. Nah, kalau disalahgunakan itu semua yang mubah pun bisa disalahgunakan. Ya. Mau beli apa? Saya mau beli ballpoint. Terus ballpointnya buat nusuk orang. Bisa aja beli peniti buat nusuk orang. Semua bisa disalahgunakan. Jadi kalau tidak disalahgunakan, itu fungsinya mubah enggak? Nah, itu yang jadi tolok ukur di situ. Nah, jadi tiga kondisi pertama semuanya haram, termasuk ta'awun yang terlarang. Yang keempat, tidak ada maksud untuk menolong orang lain bermaksiat, dan bentuk pertolongannya juga gak bisa langsung dipakai maksiat. Ya seperti dia bertransaksi menjual produk-produk yang mubah tadi kepada orang kafir, orang fasik, ya, jualan makanan dibeli sama orang Yahudi. Jelas banget tuh Yahudi, pakai topi, godengnya panjang, atau dibeli sama pendeta, jelas ada salibnya di sini, boleh enggak? Niat Anda apa jualan? Ada untung, enggak apa-apa. Niatnya apa? Biar pendetanya kalau ceramah semangat. Haram. Haram jadinya karena niatnya enggak baik. Gitu. Niatnya apa? Ya sih dibeli mau dibuang sampah, besok enggak urusan, yang penting laku. Ya. Enggak masalah. Karena makanan tidak bisa langsung dipakai untuk maksiat. Jadi ini tadi apa pertanyaannya tadi? Bahan kue. Lagian kan baru bahan, apa mesti dibuat kue sama dia? Ya mungkin dibuat, mungkin juga tidak. Tidak masalah. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.